الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpah kurnia-Nya, iman-imannya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan di dalam kitab Kitab Sunnah, di mana kita sedang membicarakan tentang kitab Al-Udhiyah, iaitu kitab sembelihan kurban. Setelah kita sebutkan pada pelajaran yang lepas tentang definisi udhiyah, kenapa dipanggil sembelihan kurban itu sebagai udhiyah, iaitu kerana ia disembelih pada waktu duha, pada pagi hari raya kurban, dan bagaimana ia adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas umat ini, sebagaimana ia juga telah disyariatkan atas umat-umat sebelum kita. Dan telah kita terangkan bahawa sembelihan kurban ini termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita agungkan. Di mana jika kita mengagungkan syiar-syiar seperti ini, maka ia menunjukkan ketakwaan hati-hati kita. Adapun tentang hukum menyembelih kurban pada hari raya kurban ini, terdapat perselisihan ulama. Maka terbagi, yakni ulama terbagi kepada dua golongan. Yang pertama, yang mengatakan sembelih kurban pada hari kurban itu sunnah muakkadah, iaitu satu sunnah yang amat-amat dituntut. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Dan dalil mereka telah kita bacakan pada pelajaran yang lepas, antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menyembelih kurban, maka apabila masuk satu hari bulan Zulhijjah, hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau mengambil daripada kulitnya dan kukunya. Maka telah kita jelaskan bahawa wajib istidlal daripada hadis tersebut. Nabi SAW mengatakan, jika seseorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka kata ulama, ini menunjukkan ada pilihan untuk menyembelih kurban. Siapa yang ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memuting rambutnya, kukunya dan mengambil-ambil kulitnya. Jika dia tidak ingin, maka boleh juga, tidak berdosa. Itu mafhum mukhalafah, yakni yang tidak disebutkan tapi dipahami daripada hadis itu, bahawa Nabi SAW sebenarnya terdapat pilihan di dalam menyembelih kurban. Bagaimanapun, ada pendapat kedua yang kita jelaskan bahawa ia adalah pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan juga daripada kalangan salaf Al-Imam Al-Auza'i, Imam Al-Layth bin Sa'ad rahimahumullah ta'ala. Mereka-mereka ini mengatakan bahawa menyembelih kurban pada hari raya kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu. Jadi siapa yang mampu, yang tidak menyembelih kurban, maka dia berdosa. Sebelum itu, ada pun pendapat jumhur tadi yang mengatakan bahawa menyembelih kurban itu sunnah mu'akkadah. Mereka tetap mengatakan bahawa kalau seseorang itu mampu tetapi tidak menyembelih kurban, maka dia telah melakukan perkara yang makruh. Yakni perbuatannya itu atau tidak menyembelihnya itu adalah satu perbuatan yang tercela. Jadi menunjukkan bahawa ulama menyepakati akan beratnya hukum sembelih kurban, cuma bezanya antara yang mewajibkan ataupun tidak. Jadi bila kita katakan wajib, kalau kita tinggalkan menyembelih kurban ini, maka hukumnya berdosa. Jadi ancam dengan kesiksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan kita bertaubat. Adapun pendapat pertama, mereka tak sampai mengatakan berdosa, tapi mereka katakan orang itu telah melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang diperintah, maka dia termasuk orang melakukan ataupun telah masuk di dalam hal-hal makruh. Baik, jadi adapun orang yang beriman seharusnya meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia adalah yang haram ataupun yang makruh. Baik, dalil mereka yang mengatakan bahawa sembelih kurban pada raya kurban itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Maksudnya kalau zaman kita sekarang di Singapura, lebih kurang harga seekor kambing dibeli secara borong macam tu adalah $290 atau $300 lebih kurang. Maka siapa yang mampu, ada kelebihan $300, hendaklah, wajiblah dia menyembelihnya. Baik. Kalau dia tidak mampu menyembelihnya dengan dirinya sendiri, boleh dia wakilkan orang untuk menyembelihkannya sedang dia menyaksikannya. Dia datang dan dia saksikan sedang dia duduk di rumah. Itu sebaik-baiknya. Adapun setelah dia sembelih, kemudian orang lain, kalau dia mampu sembelih, dia sembelih sendiri, kemudian orang lain diwakilkan untuk menyiat kulitnya, memotong-motongnya dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Itu insyaAllah kita akan terangkan bahagian-bahagian sembelihan kurban ini. Maka itu sebaik-baiknya, itu dimaafkan ataupun dibenarkan. Dan dalil mereka yang mengatakan dia wajib, kita telah jelaskan bahawa ayat Al-Quran apabila memerintahkan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat, Nabi SAW juga diperintahkan untuk an-nahar, iaitu menyembelih kurban, kerana telah mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang amat banyak, maka solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah, yakni untuk Tuhanmu. Jadi itu menunjukkan bila digabungkan sembelihan kurban dengan solat, dan solat hukumnya wajib, menunjukkan bahawa sembelihan kurban itu juga wajib. Kemudian daripada sudut hadis pula, mereka mengatakan terdapat hadis yang lebih kuat yang menunjukkan bahawa sembelih kurban itu wajib berbanding dengan hadis yang digunakan oleh jumhur yang mengatakan tidak wajib. Iaitu Nabi SAW telah bersabda, man wajada sa'atan wa lam yutahhi fala yaqrabanna musallana. Artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan yang lebih tetapi dia tidak menyembelih kurban, maka janganlah dia mendekati musallah kami. Itu kita bacakan pada perjalanan lepas. So ini menunjukkan bahawa siapa yang punya kelebihan tak menyembelih, jangan dekati musallah kita, tempat kita solat Eid Al-Adha. Jadi kita tahu bahawa tuntutan solat Eid Al-Adha itu amat kuat, amat berat atas setiap orang, setiap individu, sama ada lelaki maupun wanita. Hatta ia dituntut atas wanita yang dalam haid sekalipun, cuma dia tak mau, dia tidak dibenarkan untuk memasuki musalla dan dia tidak solat. Tetapi bila imam berdoa selesai khutbah tadi, maka hendaklah dia mengaminkannya. Jadi tunjukkan bahawa Nabi SAW telah menuntut atas semua orang, lelaki maupun perempuan, untuk bersama-sama menunaikan solat Aidul Adha, dan sunnahnya adalah di musalla. Tetapi untuk orang yang mempunyai kemampuan tidak menyembelih kurban, dia jangan datang. Ini adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa besarnya kita katakan ancaman terhadap orang yang tidak menyembelih kurban. Kemudian dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashab Sunan, yani Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibn Majah, Nabi SAW telah berdiri pada hari Arafah dan Nabi SAW telah bersabda, ya ayyuhan nas, inna ala ahli kulli baitin udhiyah wa atirah. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya di atas setiap ahli keluarga udhiyah, yakni sembelihan kurban dan atirah. Itu ada pembahasan tentangnya. Dan kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari bahawa sanadnya qawi, sanadnya kuat. Jadi juga satu dalil menunjukkan wajibnya berkurban bukan untuk setiap orang tapi sekurang-kurangnya untuk setiap ahli keluarga, jadi satu family. Dan terdapat sebuah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala bahawa Nabi SAW telah bersabda pada hari raya Aidul Adha, man kana dzabaha qabla an yusalli falyadbah makanaha ukhra, iaitu barang siapa yang telah menyembelih sebelum dia solat, yakni solat pada raya Aidul Adha, maka hendaklah dia menggantikannya dengan menyembelih sembelihan yang lain. Jadi kalau dia dah sembelih sebelum solat hari raya, dia kena ganti dengan sembelihan lain. Dan kita tahu kalau sembelih korban itu hanya sunnah, kalau dah salah tetap perlu kita ganti kan. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan seorang itu menggantikannya dan asal perintah adalah wajib. Kemudian Nabi SAW sambung, wa man lam yakun yadbah hatta sallayna falyadbah bismillah. Barang siapa yang belum lagi sembelih sehinggalah kami telah selesai solat Aidil Adha ni, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi siapa yang belum sembelih lagi tapi selesai solat hari raya, maka dia boleh sembelih dan baca bismillah. Maknanya sembelihannya itu diterima sebagai udhiyah, sembelihan yang diterima oleh syariat. Kalau dia sembelih sebelum hari raya tak sah, kena ganti. So kalau kena ganti maknanya dia wajib. So ini antara dalil-dalil mereka yang mengatakan mengatakan bahawa hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Dan dia telah terangkan terdapat beberapa ayat, bukan satu ayat, banyak ayat yang menerangkan tentang syiar menyembelih kurban. Kemudian dia perintahkan pula kita makan daripada sembelih kurban dalam Quran dan dibagi-bagikan kepada ba'isal faqir, orang-orang yang susah dan orang-orang yang miskin. 2-3 ayat dalam suratul Al-Hajj. Baik, dan kita tahu bahawa ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh orang-orang muslimin itu tidaklah dilakukan oleh semua orang Islam. Baik, tetapi kita dapati bahawa terdapat beberapa perkara yang disyariatkan untuk orang-orang haji juga disyariatkan kepada orang-orang yang tidak buat haji yang berada di luar kota Mekah. Antaranya mereka disunatkan untuk takbir. Betul? Disunatkan untuk bertakbir sebagaimana takbirnya orang-orang haji. Dan di dalam hal sembelih korban juga diperintahkan untuk mereka atau disyariatkan untuk mereka untuk menyembelih korban sebagaimana orang-orang haji menyembelih korban. Sama ada mereka menyembelih korban atau menyembelih dam dan sebagainya. Jadi ini semuanya dan hari-hari tashrik untuk orang-orang haji adalah hari-hari makan dan minum, sehingga tidak dibenarkan kita berpuasa pada hari-hari tashrik. Jadi ini berlaku juga pada siapa? Pada orang yang tidak buat haji. Dan antaranya juga bahawa orang yang ingin menyembelih kurban bila masuk satu hari bulan Zulhijjah, maka dia tidak boleh menggunting rambutnya ataupun bulu-bulunya lain yang memang tak boleh atau yang biasanya dibenarkan untuk mengguntingnya dan mencukurnya. Dan juga dia tidak boleh memotong kukunya. Dan ini ada penyerupaan dengan orang yang dalam ihram buat haji. Walaupun tidak keseluruhan ya, masih boleh pakai minyak wangi, masih boleh bersatu dengan isteri dan sebagainya. Tetapi ada persamaannya. Ini seolah-olah memalukan ataupun menginginkan satu rasa berkongsi dengan saudara-saudara mereka yang sedang berhaji di Tanah Haram Makkah. Baik, jadi bagaimana pun tetap ada khilaf dan telah kita terangkan antara dalil jumhur yang mengatakan dia sunnah bahawa ia adalah pendapat Abu Bakar dan Umar, bahawa mereka ini tidak menyembelih kurban kerana takut bahawa dia wajib, nak menunjukkan dia tidak wajib. Wallahu a'lam. Bagaimana pun itu khilaf tetap khilaf, dan matlamat seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah untuk dia melihat dalam khilaf itu mana yang paling kuat. Dia cuba mengamalkannya, dan semua ulama walau bagaimanapun berijma bahawa pada hari raya kurban sebaik-baik amalan yang kita lakukan adalah solat hari raya dan sembelih kurban. Bukan kita solat hari raya dan kita sedekahkan nilai daging kurban. Walaupun mungkin nilai itu lebih banyak lagi, kita beli daging, mungkin kita kata daging 18 kilo lah. Tak ada sembelih kurban tu, dagingnya mungkin 18 kilo. Ataupun kita beli daging 20 kilo, 25 kilo, lebih banyak lagi. Tapi kita beli daging yang digunakan duit beli daging, kita tak sembelih apa-apa. Maka kata ulama yang abdul adalah dia apa? Dia menyembelih kurban walaupun dagingnya mungkin kurang. Sebab menyembelih kurban itu ada maksud lain daripada setakat sedekah daging. Sebab menyembelih kurban itu ada penyembelihan dan ada takarrub kepada Allah SWT dengan apa? Dengan menitiskan darah, menghilangkan ataupun mencabut nyawa daripada haiwan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah takarrub yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat antara ibadah-ibadah yang masuk padanya syirik di kalangan jahiliyah adalah mereka menyembelih kurban atau menyembelih binatang untuk patung-patung berhala ataupun jin ataupun bomoh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana menyembelih itu menunjukkan kita tunduk dan kita mengagungkan objek yang kita serahkan kurban tersebut. Kita nak dekatkan diri kita dengan menyembelih kurban. Sebab itu pembomong pun pandai sekarang ni, mana pengeras ni? Pengeras ni biasa ayam hitam ke ayam apa warna tu, biar tu pandai-pandai. Kalau kat tempat tu banyak kambing, dia akan sebutkan kambing hitam lah, seperti di Indonesia. Kalau tempat kita tak ada kambing, dia minta ayam. Sekarang ayam pun dah tak ada, tak tahu apa pula dia minta, telur katanya. Yang penting dia termasuk ibadah. Sebab tu siapa yang menyembelih kurban bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam ini. Terkeluar daripada agama Islam. Walaupun dia sebut nama Allah, tapi dia sembelih untuk wali ini atau untuk kubur ini ataupun dikubur lagi teruk. Maka itu semua adalah perbuatan syirik yang tidak akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala jika dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Siapa melakukan demikian, maka dia telah menafikan apa yang sepatutnya dia ikrarkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah solat aku dan kurbanku, nusukku, kehidupanku dan kematianku semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi tinggalkan barang siapa yang bernadar untuk menyembelih satu binatang pada tempat yang terdapat perayaan syirik ataupun di tempat yang terdapat patung-patung berhala, yakni dulu ada tempat patung berhala, dulu pernah dijadikan tempat kita katakan perayaan-perayaan syirik, maka tidak boleh dia menyempurnakan nazarnya sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi demikianlah hukum kurban. Bila bagaimana pun ulama bersepakat bilakah wajibnya ibadah ini, iaitu apabila orang itu bernazar nak berkurban. Jadi bila dia bernazar, maknanya dia masih hidup lah. Dia bernazar, dia nak kurban pada tahun ini. Okey. Jadi bila dia dah bernazar saja, maka hukumnya wajib untuk dia menyembelih kurban. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam kitab, ada nasnya, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Artinya siapa yang bernazar untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukannya. Jadi nazar itu maknanya kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak buat sesuatu perkara yang asalnya tidak wajib. Kalau dia menazar solat 5 waktu dan tertentu dia tak payah nazar pun dia kena solat 5 waktu. Tapi kalau dia menazar nak solat malam 8 rakaat misalnya dengan witir, maka mula-mula tak wajib, tapi dengan nazarnya solat malam pun dah jadi wajib atasnya. Kalau dia tak buat, berusaha. Sebab Nabi SAW kata, "Fadyuti'hu," hendaklah dia taat, hendaklah dia sempurnakan nazarnya. Kalau dia tak buat juga, dia berdosa, hendaklah dia bertaubat dan dia dikenakan kafarah denda. Baik, tetapi orang yang bernazar jika meninggal dunia tapi dia tak sempat nak sembelih kurban, maka boleh diwakilkan oleh orang lain untuk melakukan demikian. Sebagai yang masih hidup, ketika dia masih hidup. Jadi kalau apa ni tidak sempat lakukan, maka boleh disempurnakan oleh orang lain yang masih hidup lah. Jadi ini sama dengan bernazar untuk sedekah, bernazar untuk puasa dan sebagainya. Jadi ini hukum khusus untuk nazar. Dan di sini terdapat pembahasan sedikit tentang apa hukum berkorban untuk orang yang mati. Jadi pada tahun ini misalnya masuk hari korban, kita nak buatkan untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Kita nak buat baik dengan dia, kita nak sembelih korban. Kita tak mau sedekah atas nama dia, tapi kita nak sembelih korban. Kata ulama, kalau dia nak buat macam itu, dia nak korban untuk orang yang dah mati, tapi dia sendiri tak buat, ini untuk siapa? Ini untuk mak bapa aku yang telah meninggal dunia. Tapi kau punya mana? Tak ada. Maka kata ulama, perkara ini bid'ah. Bid'ah maksudnya diajarkan dalam agama. Sebab yang dituntut untuk melakukan korban adalah orang yang hidup. Engkau yang sepatutnya laksanakan korban tersebut. Ini kau tak buat, kau buat untuk orang yang mati. Kenapa ulama kata bid'ah? Sebab tidak ada dalil, ada ajaran dari Nabi SAW melakukan demikian. Nabi pernahlah, kalau kita lihat, ini untuk anak-anak aku yang dah meninggal dunia. Nabi SAW ada anak-anak yang meninggal dunia, ataupun untuk isteri aku Khadijah yang telah meninggal dunia, untuk paman aku Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal dunia. Ada tak dia buat macam tu? Ataupun untuk sahabat-sahabat aku yang meninggal dunia? Tidak ada. Sekali pun macam tak nak buat. Nabi cuma buat apa? Ini untuk aku dan untuk umatku atau untuk ahli keluarga aku. Ini masih hidup. Tapi yang buat adalah Nabi SAW yang masih hidup. Jadi kata ulama, kalau nak buat untuk orang yang mati, sama ada kerana nazar, okey, itu satu hal. Kita buat kerana menyempurnakan nazar. Sebab dia nazar waktu dia hidup. Ataupun kita melakukan korban dan kita sertakan juga dengan apa? Korban orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya kita atas nama beliau. Dan itu dibolehkan. Ya, tapi sendiri untuk orang meninggal dunia sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, khususnya di negeri Arab, tak tahu lah tempat kita ada atau tidak, maka yang itu tidak sepatutnya dilakukan. Jadi kita sendiri lakukan, dan kalau kita ada lebih, kita berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia, boleh. Tapi itu pun tak sepatutnya dijadikan apa? Jadikan kebiasaan. Biasanya korban itu untuk diri sendiri. Baik. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang itu berkata ini wajib dia berkorban, bila dia kata ini adalah milik Allah. Maksudnya misalnya dia menggembala kambing ke lembu, dia kata lembu ni adalah untuk Allah atau milik Allah, ataupun ini adalah binatang kurban. Dia cakap macam itu je, maka tahun tu dia kena buat korban dan dia kena sembelih binatang yang dia telah tunjukkan tu. Kata Imam Malik, jika waktu dia membeli binatang kurban atau membeli binatang kambing, dia niatkan untuk dikorbankan, maka ia telah menjadi wajib. Waktu dia beli, dia dah niatkan saja, dah jadi wajib, walaupun dia tak cakap. Okay. Nah. Jadi Ialah pun kita yang di Singapura ni, kita biasanya tak tengok pun binatang tu. Kita tak tahu yang kita ambil jantan betina, warna kulit apa, berapa peratus atau apa pun kita tak tahu. Kita tunggu je dia datang. Bila dah datang, semua bila dah ambil, dia orang yang pilih, nak pilih pun dah tak boleh. Jadi yang itu tak ada masalah. Kita cuma berniat saja untuk mampu berkorban, dan itu sebenarnya masuk dalam hukum wakalah ataupun perwakilan. Kita nak wakilkan orang. Tapi ini yang kita ceritakan ni zaman dulu lah. Zaman dulu kita masih ada pasar livestock. Binatang hidup dijual. Ada kambing, lembu, unta apa semuanya di Madinah. Sampai sekarang masih ada satu pasar. Awak boleh nampak kuda, awak nampak keledai, awak nampak unta, nampak lembu, nampak kambing yang banyak. Awak nak beli, hidup-hidup pun boleh beli, ambil je beli. Tapi di Madinah pun dah ada tempat apa, tempat penyembelihan yang khusus. Kita upah dia 15 rial tak salah saya. Nanti dia potongkan apa semua dengan mesin apa, masuk dalam plastik, kita tinggal angkat aja. Tapi kita boleh sembelih sendiri kalau kita nak. Dan misalnya pun dah ketatlah dalam bab kesihatan ni. Dia tak benar dekat kota silap saya untuk seorang tu ambil kambing, bawa balik kat rumah, lepas rumah sembelih. Sekarang semua kena centralize, kat situ ada doktor yang akan check dia punya darah semuanya waktu dia nak, waktu nak sembelih. Takut-takut penyakit kan zaman sekarang. Itu di Madinah. Jadi kita kalau dah lihat aja kambing tu, kita kata ini adalah untuk korban, kita niatkan aja, kata Imam Malik, maka dia dah wajib. Jadi kita mesti sembelih dia, dah tak boleh tarik balik. Jadi itu dua keadaan yang juga wajib seorang itu berkorban, sama ada kerana nazar ataupun bila dia dah takyim kan, yang dia tetapkan binatang yang nak jadikan korban. Hikmah berkorban. Jadi setiap ibadat yang disyariatkan Allah SWT semuanya ada hikmah. Sebab yang disyariatkan hukum-hukum ni semua adalah Allah SWT Al-Azizul Hakim yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tapi kadang-kadang bijaksananya itu diketahui oleh orang, kadang-kadang tidak diketahui oleh akal manusia. Tapi ulama biasanya dapat mencungkil hikmah dan mutadabur akan rahsia-rahsia apa syariat itu, dan mereka menyebutkannya. Tapi hikmah ni kadang-kadang dia adalah apa? Ijtihad daripada ulama. Kadang-kadang dia memang datang daripada dalil. Contohnya syariat solat. Jadi kita disyariatkan untuk melakukan solat. Taruhlah kita tak tahu kenapa kita disyariatkan solat. Kita yakin bahawa solat itu baik, solat itu banyak manfaatnya, dan syariat solat itu penuh dengan kebijaksanaan hikmah. Baik, kalau kita tak tahu pun kita yakin demikian. Tapi kadang-kadang Allah SWT menerangkan tentang hikmah manfaat daripada solat. Antaranya solat itu disyariatkan untuk mengingati Allah SWT. Wa aqimis solata lidzikri, kata Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Maka dirikanlah solat wahai Musa untuk mengingat aku. Jadi memang kalau orang tu solat selalu, dia mengingat Allah SWT selalu. Kemudian dalam ayat lain, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu melarang, menghalang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Jadi itu hikmah di sebalik melakukan solat. Dan solat akan menimbulkan apa tu, menghidupkan rasa khusyuk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu untuk orang-orang yang khusyuk melakukan solat di waktu sehari semalam ini tidak berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan solat itu adalah berat melainkan atas orang-orang yang khusyuk. Tetapi kedapatlah kita boleh lihat daripada suara solat itu, mungkin kita katakan berdiri macam ini bagus, rukuk macam ini bagus untuk badan tentu, sujud pula, duduk pula dan sebagainya. Kalau dia munasabah boleh dibuktikan, tak ada masalah sangat, kita boleh terima. Seperti puasa, banyak manfaat kesihatan yang itulah. Dan selain daripada itu, apa ni, ibadat puasa itu dikaitkan dengan apa tuh mengekang syahwat. Itu semua dari hikmah-hikmah yang pada syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita terlebih sangat nak kurik hikmah, kurik rahsia. Memang tak boleh jumpa punya rahsia. Seperti apa? Kelaku solat maghrib 3 rakaat. Solat isyak lah kelaku 4 rakaat. Subuh kenapa 2 rakaat dan sebagainya. Kenapa 5 kali solat satu hari itu malam? Kenapa tak lebih? Kenapa tak kurang? Nanti dia keluarkanlah pula rahsia-rahsia. Tambah pula nanti dia sebut pula kenapa Muhammad, nama Muhammad. Min tu apa makna? Ha tu apa makna? Dal apa makna? Allah tu alif apa makna? Lam ha apa makna? Ini dah lain macam dah ni. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda bid'ah. Tanda benda-benda yang diadakan kurikulum rahsia yang tak munasabah. Tapi orang tu pula kata, tapi kan alif lam mim tu pun ada rahsia dia. Qaf yasin tu pun ada rahsia dia. Sebenarnya ini pun tak ada rahsia dia. Maknanya tak ada. Tidak ada yang kita boleh jadikan hujah yang kukuh menerangkan apa makna alif lam mim, ta sin, hamim dan sebagainya. Tak ada dalil yang sahih, tak ada hadis. Jadi kita balik kepada asal. Dia adalah huruf-huruf yang terputus-putus dalam Al-Quran. Alif tak ada makna dalam bahasa Arab. Dia macam A dalam bahasa Melayu. A ada makna? Tak ada. Cuma kita bila A, kita first lah. A class ke, B class, second class lah. Tapi maknanya tak ada makna. Lam tak ada makna yang khusus. Mim tak ada makna yang khusus. Begitu juga Ta dengan Ha. Apa pula ya dengan Sin. Jadi kalau tak ada makna, maknanya dia adalah huruf saja. Jadi kenapa orang mulakan sebahagian Quran, surah Al-Quran dengan huruf-huruf yang terputus? Jadi kata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, jawapan yang paling cantik sekali, paling baik sekali, adalah huruf-huruf ni nak terangkan kepada orang Arab yang pandai bahasa Arab, yang pandai menilai akan kehebatan bahasa Arab. Baru lihat Muhammad ini datang dengan Al-Quran yang dalamnya dengan kalimat-kalimat daripada bahasa kamu sendiri, yang berbahasa Arab, dengan kandungan yang penuh, yang tinggi mutu yang kamu faham. Tapi kamu tak boleh mendatangkan yang sepertinya, sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka itu, sebab itu kita hairan juga kadang-kadang mana datang dalil bahawa Taufa itu nama Muhammad SAW, Yasin nama Nabi SAW. Lepas tu taruhlah nama Muhammad Yasin, campur pula Muhammad Taufa. Kenapa tak nak Muhammad Qaf? Qaf pun lah. Kenapa tak nak Muhammad Nun? Kenapa tak nak namakan Muhammad Alif Lam Mim? Dia tak ada dalil sebenarnya. Pada saya lah, kalau nama Allah bukan Taufa, Allah reba orang panggil Taufa. Nama Allah mungkin nama Ahmad ke Hasan, ni orang boleh tahu. Sejak bila bapa tugas saya pun nama tahu. Kita tak suka lah tu lah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama dia Allah Rahman Rahim Al-Malikul Qudus, lepas tu kita namakan Lord ke Father dan sebagainya. Tentulah tak layak tidak menghormati orang tersebut. Kita panggil-panggil dia bukan dengan nama dia. Ya, kita beri selawat ala Yasin Habibillah, ala Toha Habibillah, dan kita masukkan Toha dan Yasin tu siapa? Muhammad SAW. Sedangkan Nabi SAW tak pernah ajarkan bahawa itu nama dia. Yang ada nama dia Muhammad, nama dia Ahmad, nama dia Mahdi, nama dia Masih dan sebagainya. Yang ada dalam hadis yang sahih, tapi bukan daripada awal-awal surah Al-Quran. Saya pernah minta dalil kepada sebagian ustaz, tunjukkan saya dalil mana datangnya dalil bahawa Toha dan Yasin itu nama untuk Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Jadi kalau tak ada, takkan kita tak malu atau kita tak hormat Rasulullah SAW, kita namakan dia dengan bukan nama dia. Baik. Jadi ini tu perkara, mungkin ini adalah perkara lebih-lebih dan dalam memuji Rasulullah SAW. Jadi sebagai perkara dalam untuk mengikut apa yang datang daripada Rasulullah SAW, dan sepuluh-puluh perkara adalah kita mengada-adakan dalam agama. Baik, jadi hikmah berkorban, korban ada kebijaksanaannya, iaitu ibadah korban disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan pada hari Aidul Adha. Yang ini kemudahan, yang ini kita makan minum dan kemudahan untuk orang-orang miskin dan susah. sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari ini adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Itu maksud daripada hari raya Aidul Adha. Hari raya ini adalah untuk hari-hari makan dan minum dan untuk mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu disyariatkan tetap takbir dan zikir yang umum. Jadi kita lihat satu perkara, adakah kita disunatkan untuk takbir Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar dengan kuat pada hari-hari biasa? Tak ada kan? Okey, besok kita buat. Lepas subuh kita baca Allah Akbar, Allah Akbar. Orang kata ni apa? Haminah dah raya ke? Ataupun ni kemarau dah raya? Orang mesti kata akan mengatakan perkara mungkar. Padahal takbir kan bagus, sebab boleh lakukan bukan pada waktunya. Tapi kalau kita buat pada hari raya bagus, kalau tak buat pula pada hari raya tak bagus. Ini menunjukkan bahawa ibadah itu walaupun asal dia bagus, tapi mesti mengikut peraturan yang disyariatkan yang datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini kita kena perhatikan. Kalau kita lihat azan, azan bagus. Ada zikrullah, ada selawat. Ayat salat, ayat al-falah, menginginkan orang bahawa salat itu menuju kepada kejayaan, kepada kemenangan. Tetapi kita tak berazan, kita tak melakukan azan untuk salat hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kalau besok orang kata kita buat benda baru, kita nak azan untuk Aidil Fitri Aidil Adha, semua orang akan kata, semua ulama orang saya tak nak cakap, jadi semua orang akan kata ini adalah satu perkara yang diadakan dalam agama. Dan kata Nabi SAW, setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah dolalah, kesesatan. Sebab itu kita bantu ulama-ulama memerhatikan bahawa semua perkara dalam agama mestilah kita ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi tuan tak ada hikmah dan kurban. Kemudian binatang yang diperbolehkan untuk korban adalah bahimatul an'am, iaitu unta, sapi, yang lembu lah, dan kambing. Dan selain daripada tiga jenis ini tidak diperbolehkan, walaupun ia boleh dimakan. Arnab tak boleh, ayam tak boleh, itik, angsa pun tak boleh. Yang boleh adalah unta dan semua jenis unta. Unta Cina pun boleh. Baik. Dan lembu, semua lembu boleh. Lembu Mexico pun boleh. Lembu ni termasuk juga kerbau. Dia pun jenis lembu. Bapak, walaupun orang Arab panggil dia jamus. Dan kambing termasuk kambing dan kambing, yakni yang biri-biri. Sebab biri-biri bukan kambing, kambing bukan biri-biri. Tapi orang akan semua sama saja. Nama dia dalam bahasa Arab pun lain. Kambing, orang Arab kata ma'is. Adapun biri-biri, orang Arab panggil dok, nun ataupun saruf. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surah Al-Hajj menerangkan tentang kurban ini supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak bahimatul an'am yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Jadi menyembelih untuk bahimatul an'am. Kita terjemahkan binatang ternak. Tapi yang dimasukkan sini tiga jenis binatang sahaja. Jadi logiknya orang kawasan kita Asia ni, bahkan di seluruh dunia, dia tak sebaik unta. Tamu unta tu mahal dan unta tak banyak. Kat negeri Arab banyak ada, kat Asia saya tak tahu ada unta. Tidak Indonesia pun tak ada unta. Dan kedua, syarat sembelih unta adalah unta tu mesti dah sampai umur 5 tahun. Wih, bukan main lama lah bela unta tu sampai 5 tahun baru sah disembelih. Tapi kalau lembu cuma 2 tahun. 2 tahun dah lama lah. 2 tahun campur dia dilahirkan ataupun dia dikandungkan 1 tahun. 1 tahun cepat 2 tahun, 3 tahun awak kalau jaga lembu baru lah boleh disembelih. Kasih makan banyak kan, lembu makan satu hari banyak. Dan kambing, kambing yang paling senang. Sebab kambing dia kita boleh sembelih dalam masa satu tahun. Tapi kalau biri-biri yang macam kita ambil dari Australia yang berbulu lebat ni, ini kita boleh sembelih walaupun umur dia 6 bulan saja. Jadi senang sikit. Dan kambing tu dia apa tu bunting dalam masa 5 bulan saja. Yang lebih bagus ayam lah. Ayam 2 bulan dah boleh sembelih. Tapi ayam tak boleh pakai. Jadi logiknya orang akan sembelih sembelih kambing ataupun biri-biri. Jadi kita nak masuk dalam bab apa? Tentang umur binatang-binatang ini yang sah kita kurban. Yang pertama sekali adalah hadis Nabi SAW, 144, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ni'matul udhiyah al-jad'u minat ba'ni. Sebaik-baik kurban adalah al-jad'u daripada biri-biri. Walaupun terjemahan dia kambing, tapi da'an itu maknanya biri-biri. Dan jad'u itu adalah yang berumur 6 bulan. 6 bulan dulu. Macam mana awak nak tahu dia umur 6 bulan ke setahun? Memanglah kita tak biasa tak tahu. Tengok gigi dia kita boleh tak? Boleh tahu. Dan untuk biri-biri pula, dia kalau kecil lagi, dia punya bulu atas tengkuk dia tu masih apa? Masih tegak. Masih GI lah kata orang tu. Nanti bila dia dah besar, lama-lama bulu kat atas tengkuk tu dia akan turun. Bila dah turun tu maknanya dah masuk 6 bulan. Dah masuk 6 bulan. Lain itu kita boleh tengok gigi dia lah. Kalau dah setahun kita boleh lihat gigi. Bawah setahun tak boleh lihat gigi dia. Gigi yang masukkan kat sini adalah permanent teeth. Sebab dia akan tukar gigi bila umur dia setahun. Jadi gigi yang permanent tu, gigi dia lebih besar daripada gigi biasa. Jadi untuk kita ni, kita tak nampak pun. Yang kata gigi lah, ekor dia pun kita tak nampak. Jadi kita kena percaya saja pada apa? Pada wakil tu kan? Jadi itu berkenaan dengan kambing biri-biri mesti 6 bulan. Yang kedua adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku telah menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, asabani jad'un, qal dahhi bihi. Wahai Rasulullah, aku mendapat seekor biri-biri yang berumur 6 bulan. Maka Rasulullah SAW menjawab, kurbanlah dengannya. 6 bulan dah boleh disembelih. Tapi di Malaysia, mereka kata kambing yang cukup umur adalah mesti 2 tahun ke atas. Biri-biri ke kambing biasa 2 tahun. Dari mana mereka dapat ni? Wallahualam. Saya tengok mazhab Syafi'i pun tak cakap macam ni. Mazhab apa dia pakai? Agaknya mereka dengar bahawa lembu tu 2 tahun. Lembu memang 2 tahun. Jadi semua bedal 2 tahun. Kambing pun dia pakai 2 tahun. Jadi orang yang jual kambing ni ada sikitnya susah nak jual kat Malaysia sebab dia tanya dah 2 tahun belum? Dah cukup umur tu maknanya 2 tahun. Padahal 6 bulan dah cukup. Daging dia dah cukup pun. Jadi hadis tu dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian dalam riwayat Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, la tadbahu illa musinna fa in ta'assara alaikum fadbahu jaz'ah minatan. Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Musinnah maknanya gigi dah jatuh. Dah jatuh dah tumbuh balik lah. Itu maknanya untuk kambing dia 1 tahun baru jatuh. Kalau lembu dia 2 tahun. Kalau unta dia 5 tahun. Tapi kalau susah untuk kamu menyulitkan kamu nak cari kambing yang umur 1 tahun, fadbahu jad'atan minat ta'an, maka sembelihlah biri-biri yang berumur 6 bulan. Jadi ada beza antara kambing dengan biri-biri. Jadi ulama' melihat apa beza kambing dengan biri-biri. Banyak juga beza ni. Antaranya adalah biri-biri cepat matang. Dia dah boleh kahwin umur dia awal dia dah boleh, 6 bulan dia dah boleh kahwin. Tapi kalau kambing dia lambat sikit, nak dekat 1 tahun baru dia matang. Jadi sebab itulah dia besar pun cepat. Kalau dia matang cepat, maknanya dia besar cepat. Jadi daging dia dah boleh. Kita tak mahu yang kecil sangat sampai kan apa dagingnya terlampau sedikit. Jadi untuk biri-biri dimaafkan. Tapi sebaik-baiknya semua kita sebelih dalam masa umur setahun. Ini 13, umur dia yang dah masuk 13 bulan. Adapun umur yang cukup untuk unta adalah 5 tahun dan untuk lembu adalah 2 tahun. Kambing Jawa ni pasal diterjemahkan Indonesia, kambing Jawa berumur 1 tahun. So far tak ada kambing Jawa masuk dekat Singapura lah, di yang disembelih di masjid-masjid. Semua yang bawa dan bawa sepeda tu semua adalah diri-diri. Jadi kalau kambing biri-biri, domba ni setahun bagus ataupun beberapa bulan, jadi 6 bulan ke atas. Ini berbeza dengan yang disebutkan oleh para imam. Sebagian ulama tetap mengatakan biri-biri pun kena setahun. Yang disebut di sini adalah kambing biri. Kemudian berkorban dengan kambing yang dikebirikan. Tidak mengapa berkorban dengan kambing yang dikebirikan. Kebirikan maknanya dia potong kemaluannya, jantan biasanya. Kenapa dibotong? Atas sebab-sebab kesihatan dan supaya sebenarnya kambing ini pun bukan semua jantan boleh buat pakai jadi pejantan. Selalu dia pilih breed yang bagus tu, dia simpan khas, kasih makan khusus, dan ini yang akan jadi pejantan, jadi bapa untuk kambing-kambing lain. Tapi yang biasa-biasa yang kasih kita untuk sembelih ni, ini semua biasa-biasa untuk sembelih, reject-rejectnya sebenarnya. Tapi boleh makan lah. Jadi kita dikembirikan supaya mengelakkan kahwin ataupun yang tidak diingini, kita katakan. Tetapi satu faedah lain, bila dikembirikan, dia akan lebih banyak apa dia makan-makan, dia akan banyak daging. Tetapi terdapat kemuskilan. Kalau dikembirikan, bukankah maknanya tak cacat kambing tersebut? Sebab itu ada ulama yang mengatakan tak boleh kita kembirikan. Kalau kembirikan dia cacat, tak boleh disembelih. Sebagian ulama-ulama kat Malaysia tak benarkan demikian. Tapi yang benarnya boleh. Sebab apa? Kita kembirikan tu bukannya kita kurangkan dagingnya, kita banyakkan dagingnya. Dan kami tak ada sakit apa pun, tak mudarat. Dan maksud, antara maksud daripada kurban adalah lebih banyak daging lebih bagus, supaya kita boleh berikan kepada fakir miskin. Kemudian dagingnya lebih enak pula tu berbanding dengan yang tidak dikembirikan. Dan itulah pendapat, ataupun kata silap saya, itu pendapat yang diamalkan oleh Mu'is, membenarkan kambing yang digirikan. Dan kalau daripada sudut dalil, ada riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abu Rafi' bahawa Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih bercampur hitam, lagi dikebirikan kerana dagingnya lebih enak dan lebih lezat. Kemudian kita akan masuk menerangkan tentang daging dari atau binatang-binatang yang mempunyai penyakit ataupun kecacatan yang tidak boleh dikorbankan. Sebelum kita berhenti di sini dahulu, mengapa yang terdengar menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT menjadikan niat-niat kita ikhlas kerananya, dan amal-amalan kita adalah amal-amalan yang soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.